Para mi infancia, ¿no? Mira. Di rumahku tidak ada apa-apa ya Rasul kecuali air. apa yang akan kita suguhkan kepada tamu ini. Di rumahku cuma ada air. Persediaan yang ada di rumah hanya air. Sama dengan persaksian Aisyah waktu itu, selama satu bulan memakan sesuatu yang dua yang hitam, yang dimaksud kurma dan air. Di sini hanya air. Waktu itu, hari itu hanya air. Tumma arsala ila ufara. Lalu Nabi membawa laki-laki tersebut, tamu tersebut, ke istri yang lain. Barangkali istri yang lain punya makanan. Nabi ingin menjamu tamu ini. Waqalat mithladhalik. Istri yang kedua ini pun mengatakan seperti yang pertama. Yes. Tentu ini semua sudah diatur oleh Allah. Yes. Allah Maha Pengatur. Hatta kulla kulluhun mithladhalik. Kemudian istri ketiga, istri keempat, istri kelima, semuanya sampai ke 11 atau 9 istrinya mengatakan walladzi ba'athaka bil haqq ma'indi illa ma jawabnya tak. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasul, tidak ada di rumah kecuali air. Apakah Nabi mau menjamu hanya dengan air? Oleh karena itu, Nabi berpaling kepada bagian sahabat. Berkata kepada bagian sahabat, Man yudhifu hadha al-layla. Siapa di antara kalian yang akan menjamu tamu ini malam ini? Malam ini, siapa dari kalian yang akan menerima orang ini sebagai tamu? Adhofa yudhifu dari Taif tamu. Artinya menerima sebagai tamu, tentu yang dimaksud menjamu. Kalau sekedar ngasih tumpangan tidur, tidak diberi apa-apa, cukup di rumah Nabi juga bisa, atau di masjid juga bisa. Yang dimaksud dijamu. Karena orang ini tentu lapar, butuh makanan. Waqala rajulun minal ansar. Berkatalah seorang laki-laki dari Ansar, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul. Saya yang akan menjamu tamu ini pada malam ini. Fantalaqa bihi ila rahli. Lalu laki-laki Ansar tersebut berangkat bersama tamu tadi menuju rumahnya. Waqala li imraatihi, laki-laki Ansar tersebut berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan yang dimaksud jam, beri makan. Wa fi riwayatin qala li imraatihi, di riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki Ansar tersebut berkata kepada istrinya, hal indaki syai, engkau punya sesuatu makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu kita ini, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, la, tidak ada, tidak ada, illa qutu sibyani, kecuali makanan untuk anak kita. Anak kita belum makan. Satu porsi untuk anak. Bukan, lalu laki-laki Ansar ini mengatakan, Alilihim bisyai. Sibukkan anak-anak kita dengan sesuatu. Lupakan untuk makan. Bikin anak-anak kita lupa makan. Mainan apa, ya. Membikin anak-anak agar lupa makan. Ada beberapa riwayat, di antaranya tentang puasa Ramadan, para istri, orang-orang dewasa membuat mainan dari bulu untuk melupakan anak-anak makan, karena untuk melatih mereka berpuasa. Wa idza aradu al-asya, jika anak-anak kita ingin asya, asya itu makan malam, ya, asya makan malam, bukan isya, ya, asya. Goda makan siang, utur makan pagi, ini asya makan malam. Jika mereka teringat mau makan, minta makan, fadawwimihim, tidurkan mereka. Ya, gimana cara pula menidurkan anak-anak agar dia tidak minta makan. Sementara makanan kamu berikan kepada tamu kita ini. Wa idza jaqala dhaifuna wa'ad fi as-sirat. Nanti kalau tamu kita masuk, rupanya tamunya menunggu di luar dulu, baru si laki-laki aktor ini masuk rumah, lalu berembuk dengan istrinya. Apa yang akan dia lakukan terhadap tamu? Wa idza dakhala dhaifuna, jika nanti tamu kita ini masuk, fa'ad fi as-sirat, matikan lampu. Bikin alasan kenapa lampu harus mati? Ya, tidak disebutkan ini alasannya apa. Pokoknya matikan lampu. Wa arihi anna na'kul. Kita tunjukkan kepada dia, tamu kita ini, bahwa kita sedang makan. Kalau kata kita, pakai sendok, pakai piring, ya, kontang, kontang, kontang, kontang. Tapi nggak ada makanan. Ya, tunjukkan kepada dia bahwa kita sedang makan. Kan nggak kelihatan, lampu mati. Ya, bisa dengan alasan, maaf, Pak, makan gelap-gelap ya, nggak apa-apa ya. Minyaknya habis, apalah alasan nggak makan. Faqa'adu wa akalat dhaifu wa bata tawiyin. Maka suami istri tersebut duduk saja sementara tamunya makan, dan suami istri tersebut berbuat seolah-olah sedang makan bersama tamunya. Wabasa qawiyain, lalu suami istri itu malam itu tidur dalam keadaan lapar. Ini kisah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan ini adalah orang-orang nasab, sehingga namanya diabadikan, peristiwa ini diabadikan, ujian kepada orang-orang nasab diabadikan dalam ayat yang kemarin sudah kita baca, surah Al-Qasam. Falamma asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala pagi hari laki-laki tersebut datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi bersabda. Menurut zahir lafaz ini, laki-laki Ansar ini belum cerita apa. Laki-laki Ansar ini belum cerita apa-apa. Berarti otomatis kan Nabi tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Nabi tidak tahu. Tahu dari mana? Dan yang tahu cuma suami istri berdua. Menurut zahir lafaz ini, suami istri tersebut tidak cerita kepada Nabi. Tapi Nabi langsung berkata, laqad 'adzibullah, sungguh Allah merasa takjub. Salah satu sifat Allah yang wajib kita imani, Allah takjub. Laqad 'adzibullah, sungguh Allah merasa takjub. Min tani'ikuma bidaifikuma al-layla. Allah merasa takjub dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Allah merasa takjub. Jangankan kita, Allah takjub. Barangkali di antara kita belum pernah melakukan perbuatan yang sangat mulia ini. Kita lapar, kemudian makanan kita berikan kepada orang lain. ini sudah dilakukan oleh seorang Ansar. Ya, muttafaqun alaih, di sini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada riwayat lain, tetapi tidak sabit, ya. Dipegang oleh para imam, Allah tertawa. Tapi berdasarkan riwayat yang sahih di Bukhari dan Muslim, Allah tak. Ini yang sahih. Ini yang dipegang oleh para imam, khusus di hadis ini, Allah tak. Allah tertawa ada di hadis lain. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau sekalian, Rasulullah, bahwa wajib bagi kita menetapkan sifat Allah apa adanya. Persis seperti yang Allah firmankan, persis seperti yang Nabi sabda. Tertawa yang tertawa, takjub yang takjub. Yes. Jangan ditakwil dengan ridho, senang, suka, tidak. Karena harus ada keterangan dari Nabi. Setidaknya para sahabat yang mengatakan bahwa maksud takjub di situ adalah ridho. Maksud tertawa di situ adalah senang. Maksud tangan di situ adalah anu, ini, itu. Itu harus datang dari Rasul atau kesepakatan para sahabat di Wan Ma'ani. Fikul hadis. Ikram ad-dhaifi wajibun fil islam. Memuliakan tamu wajib hukumnya dalam islam. Wajib. Menerima tamu tidak wajib. Maka sahabat-sahabat yang tidak mau menerima tamu itu tidak terima. Nabi menawarkan. Jika tidak ada para sahabat yang mau, ya tidak terima, tidak berdosa. Karena menerima tamu tidak wajib. Yang wajib, kalau sudah menerima, maka harus memuliakan. Gitu ya. Ya karena itu sering kita bahas bahwa jika di depan rumah kita ada tamu yang akan datang ke rumah kita, maka kita boleh membukakan pintu, boleh tidak. Boleh menerima tamu itu, boleh tidak menerima. Karena menerima tamu, hukumnya tidak wajib. Yang wajib apabila sudah menerima, maka harus memuliakan. Memuliakan yang maksud, memenuhi kebutuhan tamu. Tentu makan, minum, tidur, dan seterusnya kebutuhan seseorang. Yeah. Tidak cukup dengan ucapan yang bagus, ucapan lembut, sopan, baik sekali, bentar-bentar senyum, bentar-bentar senyum, tapi ini gak dikasih apa-apa. Nah, itu bukan memuliakan. Yeah. Kebutuhan dia apa? Tentu makan dan minum. Kalau dia bermalam, ya tentu tempat tidurnya. Dan yeah. Bahkan tempat tidur kita yang paling bagus, yang ber-AC dan seterusnya, kita relakan untuk tamu kita. Kita tidur di tempat yang kurang bagus. Ya, ini bagian dari memuliakan tamu. Atau boleh diberikan kamar khusus yang juga bagus. Yes. Intinya memuliakan tamu wajib hukumnya di dalam Islam. Yang kedua, jawazu tahwil al-dhayf ila man yakunu qadiran 'ala al-infaq 'alayh wa sadd hajati. Bolehnya memindahkan tamu. Dan lebih berpindah-pindah ya. Sini ya enggak ada makanan, sini aja. Sini enggak ada lagi. Dipindah-pindahkan itu tamu ya. Ini bukan mempermalukan tamunya, menyia-nyiakan tamunya karena enggak ada. Karena enggak ada. Dan itu biasa. Ya. Tamunya yang ikut saja. Ya. Enggak ada makanan, sudah sini aja. Ya. Kemudian ada. Ikut saja. Ini bukan aib. Tidak tercela. Kalau kita kan malu. Ya. Malu bukan main. Oh, seperti ini. Bawa ke istrinya enggak ada apa-apa. Ya. Kemudian diserahkan kepada bagian sahabatnya dia enggak ada zikir. Ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita semua untuk hidup apa adanya. Kalau memang bisa menjauh, jauh. Kalau tidak, ya sudah. Kalau kita kan memaksakan diri. Ya, kita bisa menjauh barangkali hanya dengan makanan seadanya, tapi kita malu memaksakan diri, utang sana, utang sini. Ya, kita bisa bayar atau tidak. Nabi seadanya. Kalau memang bisa menjauh, jauh. Tidak, ya sudah. Diberikan kepada yang lain, dilemparkan kepada yang lain. Gitu. Padahal kalau kita mungkin kan suruh masuk saja ke rumah Nabi. Habis itu Nabi ngomong bisik-bisik sama sebagian sahabatnya. Ya, kamu punya apa? Kamu punya apa? Kumpulkan. Di rumah saya ditabung. Saya malu gak ada. Ah, enggak. Ya, teruslah saja. Ya, ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup apa adanya. Ya, tidak menutup-nutupi kekurangan. Bagaimana kebiasaan kita selama ini? Ya, misalnya datang dengan mobil tua, orang-orang tahu mobil kita tua. Ya, ah, enggak, ini pinjam dulu sama tetangga atau teman yang mobilnya baru. Ya, undangan itu. Ini kan kebiasaan kita. Apa ini? Ya, ini jauh dari sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Hidup apa adanya. Orang tahu seperti ini, inilah saya, inilah kita. Inilah ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi boleh, ya, tidak tersalah. Dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sini, dipindahkan ke sini, tidak masalah. Bukan satu aib. Yang ketiga, bayanu hali ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qillatil muhnati wattaqalluli minad dunya ma'a qurbil ata, menerangkan keadaan Rasulullah alaihi salatu wassalam di mana kehidupan beliau seperti ini. Ini baru satu hadis. Ini baru satu hadis menunjukkan rumah tangga Nabi, kehidupan Nabi seperti ini. Istri-istri Nabi, wanita-wanita yang sangat sabar. Dan Allah wajibkan kepada istri-istri Nabi untuk lebih sabar dari yang lain. Maka sekali waktu istri-istri Nabi kurang sabar, yaitu minta tambahan belanja, langsung diancam oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'usarrihunna sarahan jamila. Jika engkau menghendaki Allah dan Rasulnya, sabar. Terimalah, inilah rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, penuh dengan kekurangan. Tapi jika kalian mengharapkan dunia, tambahan belanja, maka akan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Ya. Jadi pelajaran bagi para istri, diawali dari istri-istri Nabi SAW untuk sabar terhadap keadaan suami. Sabar terhadap kefakiran, kemiskinan suami. Wanita, para istri membantu suami sudah dimulai dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat Asma, putri saudagar yang sangat kaya raya. Putrinya siapa? Asma? Abu Bakar, kaya raya Abu Bakar. Sangat kaya raya. Bagaimana kehidupan Asma? Sabar. Dalam kemiskinan membantu suaminya. Siapa? Zubair bin Awwam, miskin. Miskin. Sampai setiap hari, hampir setiap hari berjalan 8 mil untuk membantu suaminya. Padahal ayahnya kaya. Inilah sahabat. Inilah pendahulu-pendahulu. Ya, ini wabil khusus keadaan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam seperti ini. Dalam keadaan yang sebab kekurangan seperti ini, beliau begitu mudah memberi. Tidak ada rasa bakhil sedikit pun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan untuk saya sendiri kurang, saya sendiri kelaparan, istri-istri saya saja hanya punya air. Ya, inilah Nabi alaihi wasallam. Kemudian ibadatul ansari wa annahum ahlul izar ma'a hasatihim. ibahnya orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar mempunyai sifat ibah. Ibah sering diartikan oleh para ulama menjaga diri. Menjaga diri, menjaga kehormatan diri. Tidak mau minta-minta, bahkan mudah untuk memberi. Dan itulah keadaan orang-orang Ansar. Wa annahum ahlul itsar, dan orang-orang Ansar adalah orang-orang yang itsar. Orang-orang yang dipuji dalam surat Al-Hasyr kemarin adalah yang pertama kali adalah orang-orang Ansar. Ma'a hajatihim, sementara mereka sendiri butuh. Kalau mereka enggak butuh, bukan keutamaan yang luar biasa. Mereka sendiri butuh. Mereka sendiri butuh, kami berikan kepada orang lain demi mengharap ridha Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala raqibun ala ibadi. Allah Subhanahu wa taala raqib, mengawasi para hamba-Nya. Allah tidak pernah lalai, lupa, lengah dari hamba-Nya. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah melihat, Allah mengawasi, Allah dekat. Dekat dalam arti mengawasi, melihat, ilmu. Bukan zat, adapun zat Allah sangat jauh sekali dari kita di bumi ini, karena Allah berada di Arsy. Mutri'un ala a'balihim, Allah melihat, mengawasi, mengetahui seluruh amal hamba, seluruh perbuatan hamba. Kalau ini kita camkan pada diri kita, maka kita tidak akan sedih. Ketika kita sholawat, ketika kita berbuat baik, ketika kita sabar, ketika kita melakukan amalan-amalan yang mulia, sementara manusia tidak ada yang tahu. Ya. Manusia tidak ada yang tahu. Biasa, Allah melihat, Allah tahu. Kan begitu, nah, kita dituntut untuk ihsan, derajat yang sangat tinggi. Setelah Islam dan iman, apa? Beribadah, beramal kebaikan. Dan merasa ketika sedang berbuat baik itu, Allah melihat, Allah mengawasi. Ya, yang lebih dari itu, dia seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakin bahwa Allah mengawasi. Orang seperti ini, insyaAllah ta'ala, jauh dari riya. Jauh dari riya. Jauh dari keinginan dipuji manusia. Walaupun mungkin dia sanjung diri. Sekali waktu, kan itu ucapan sebagian para nabi, para rasul, para sahabat. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akulah manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Akulah sayyid dari seluruh anak Adam. Ini kan menyanjung diri. Tapi beliau dalam rangka mengucapkan yang hak, bukan dalam rangka ingin dipuji manusia. Nah, maka para imam, para sahabat, para tabi'in, bagian mereka mengucapkan kelebihan dirinya, tapi jauh dari sifat riya. Tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, dan atas peristiwa apa ayat itu turun. Ucapan siapa ini? Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud terjemahan Quran mengucapkan ucapan yang sangat besar ini. Apakah para sahabat, para imam mengatakan Ibnu Mas'ud tercela menjunjung dirinya sendiri? Tidak. Yang penting niat dalam hati bahwa dia betul-betul berharap ridha Allah. Ihsan. Jika aku tahu ada orang lain yang lebih tahu tentang Al-Quran dari diriku, pasti akan aku datangi. Ini kan luar biasa, menyanjung dirinya luar biasa. Tetapi dirinya ikhlas karena Allah. Ya. Sementara sebagian orang mengatakan, saya emang gak bisa apa-apa. Saya cuma segini-gininya. Tapi justru dalam rangka ingin dipuji manusia. Karena manusia ketika ada orang yang merendahkan dirinya, manusia itu akan terkagum-kagum. Dia tampil di televisi, dia tampil di mana-mana, tapi dia mengatakan, saya gak tahu apa-apa, saya tahu sedikit doang, saya begini, saya begini, merendahkan dirinya. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka agar manusia menyanjung dirinya. Ini banyak. Ini banyak. Lihat, dan gitu iblis. Allah Maha tahu apa yang ada di hati manusia. Oleh karena itu, kita jangan menilai manusia dari dohirnya. Ya. Kita jangan menilai manusia dari apa yang ada di hati manusia. Ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di hati manusia. Yang dia ucapkan dan seterusnya, itu yang kita pilih. Ya, jangan menilai dari penampilan dan seterusnya. Kita serahkan kepada Allah. Ya. Alimun bi ahwalihim, Allah mengetahui keadaan mereka. Tidak ada satupun keadaan dari keadaan kita melainkan Allah pasti melihat dan mengetahui. Kemudian istihbabu bayanil ijabi mimman fa'ala hasan. Disukai menerangkan, menampakkan ketakjuban, keheranan, maksudnya dalam arti memuji, kepada orang yang melakukan kebaikan. Sebagaimana ucapan Nabi, Allah takjub terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam. Ya, berarti Nabi, tentu Nabi juga merasa simpati, heran terhadap orang Ansar ini. Ya. Maka tidak baik kalau ada orang berbuat baik, kemudian bisa rendahkan. Ya. Biasa itu. Ya. Bukan itu saja yang bisa. Nah, kan kita selalu begitu. Ya. Nah, ini tidak baik. Tidak baik. Kalau perbuatan itu baik, walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun sepele, maka jangan kita remehkan. Ya, yeah. Tunjukkan bahwa kita itu simpati. Tunjukkan bahwa kita itu memuji dia. Tentu tidak dengan menyanjung-nyanjung. Tidak madahi. Kalau madahi, berdua. Yeah. Intinya, jangan meremehkan perbuatan baik yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, lantaran perbuatan baik itu hanya lebih. Bayanun li sababi nuzuli qawlihi ta'ala wa yukhbiruna 'ala anfusihim wa qala bihim khata'a wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul mukhtibun. Suratul Hasyr. Keterangan tentang sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat ini, yuqiruna 'ala anfusihim wa qala bihim khata'a. Mereka, dimaksud orang-orang Ansar, mementingkan orang lain walaupun dirinya sendiri butuh. Ini turunnya disebabkan oleh peristiwa tadi. Peristiwa orang Ansar yang lebih mengutamakan patuhnya daripada dirinya, istrinya, anak-anaknya. Yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti sebab turunnya ayat, tafsiran sebuah ayat, takwil sebuah ayat, diketahui oleh Rasul dan para sahabat. Diketahui oleh Rasul dan para sahabat. Maka kita akan tahu kalau kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Yes. Di tafsir dari sebuah ayat, itu ada di zaman Rasul dan para sahabat. Maksudnya ini. Yes. Kalau kita tidak membaca tafsirnya, takwilnya, dan seterusnya, maka mungkin kita tidak akan paham. Ini ayat untuk siapa? Yes. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang dijaga oleh Allah rasa kebatilannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Berarti, tahulah kita dari ayat ini, bahwa sifat dermawan, sifat berani, sifat gampang memberi, itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Ada kalanya, kan ayatnya tadi, barang siapa yang dijaga dari kebakilan dirinya, berarti dia dijaga. Ya, ada kalanya sifat itu tumbuh dari hasil perjuangan kita. ini pun ada, walaupun mungkin sedikit ya. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah mempunyai rasa baki, rasa cinta sayang terhadap harta, sulit untuk memberi kepada orang lain. Lalu dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia baca hadis-hadis Nabi, dia baca asar para sahabat tabi'in tentang keutamaan shalawat, keutamaan memberi, maka lama-lama dia menjadi dermawan. Sifat seperti ini pun ada. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah dengan sifat bawaan kita dari lahir. Karena masing-masing kita mempunyai sifat bawaan dari lahir. Si A sifatnya begini, si B sifat dari kecil ketahuan. Dari kecil sudah kelihatan bakhilnya, dari kecil sudah kelihatan dermawannya, ada kan? Padahal dia belum ditarbiyah oleh siapapun. Berumur 2 tahun, 3 tahun kan belum mampu menerima tarbiyah, menerima dakwah. Tetapi dia punya sifat suka memberi. Sementara adiknya sulit sekali memberi. Apakah kita pasrah dengan sifat bawaan dari lahir? Tidak boleh. Tidak boleh. Buat apa ada Al-Quran? Buat apa ada hadis-hadis Nabi yang mencela orang-orang yang bakhil, yang memuji orang-orang yang dermawan, untuk diamalkan ayat itu, hadis itu? Yang terakhir, isbatu sifatit ta'ajubi lillah, ketetapan dan wajib bagi kita menetapkan sifat ta'ajub pada diri Allah. Wajib bagi kita mengatakan bahwa Allah ta'ajub. Salah satu sifat yang merupakan fi'liya Allah adalah ta'ajub. Sifat ada dua, zatiyah dan fi'liya. Salah satu fi'liya Allah ta'ajub. Selain Allah tertawa, Allah turun ke langit dunia, Allah cemburu. Nah, salah satunya Allah ta'ajub. Salah satu dari ini. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara keliru. Jika beliau berbicara di sini keliru, tentu akan turun ayat dari Allah Rabbul Alamin menegur beliau. Karena ini berbicara tentang Allah, tentu jika salah maka kesalahan itu lebih fatal, lebih buruk dari kesalahan beliau bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, mengharamkan madu, lebih fatal itu. Karena mengharamkan madu bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, ini tidak ada hubungannya dengan sifat Allah. Maka jika kesalahan itu dalam rangka salah mensifati Allah, salah berbicara tentang diri Allah, itu jauh lebih fatal, lebih besar. Oleh karena itu, para ulama belum mengkafirkan khawarij, belum mengkafirkan orang-orang yang berbicara keliru tentang takdir. Mu'tazilah, khawarij belum dikafirkan. Kenapa? Mereka belum berbicara tentang diri Allah. Orang khawarij belum berbicara tentang diri Allah. Kesalahan orang khawarij itu berbicara tentang manusia. Bahwa orang yang berzina kafir, orang yang berjudi kafir, ini keyakinan yang salah luar biasa, tapi belum berbicara tentang Allah. Nah, karena itu ketika muncul kelompok Jahmiyah yang sudah mulai berbicara tentang Allah, maka para ulama mengkafirkan. Para ulama mengkafirkan, bahkan membunuh Mujahid bin Dirham yang berbicara tentang Allah dengan pembicaraan yang salah, yang keliru. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Allah tidak pernah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak bersemayam di ars. Luar biasa ya. Maka dikafirkan dan dibunuh ketika dia tidak mau kembali kepada kebenaran. Dan Ibnu Qayyim mengatakan sebaik-baik pembunuhan, sebesar-besar kurba adalah Ja'ad bin Jur'ah yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah di waktu itu. Tidak ada yang mencela Khalid bin Abdullah membunuh, menyembelih Ja'ad bin Jur'ah, tidak ada. Kecuali ahli bidah. kecuali Abu. Ahlu Sunnah wabil khusus Ibnu Qayyim al-Jauziyah memuji sembelihan yang khusus sebaik-baik penyembelihan. Kenapa dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Dan dia tidak mau kembali ketika diajak kepada kebenaran. Wahia minas sifati al-fi'liyati. Ini termasuk sifat fi'liyah. Bukan sifat zatiyah. Zatiyah seperti agung, mulia, besar. Ya. Ini fi'liyah. Perbuatan Allah. Karena Allah berbuat sesuatu. Allati yusabbituha ahlu sunnah wal jamaah. Di mana sifat ini ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bukan asyariah. Karena asyariah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bukan asyariah. Asyariah asyairah muncul beberapa ratus tahun setelah Nabi wafat. Adapun ahlu sunnah wal jamaah kapan? Ahlu sunnah wal jamaah kapan muncul? Bersama dengan munculnya Islam. Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah Islam itu sendiri. Islam yang hak, yang benar, yang tidak tersangkut syubhat. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Atau al-firqatul najiyah, atau al-ta'ifatul mansurah, atau al-ghuraba, atau al-salam. Yaitu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah alaihi salatu wassalam ahlu sunnah wal jamaah. Abu Bakar, Umar ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana ada nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinisbatkan kepada orang yang hidup beberapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hasan Asy'ari. Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya. Bahkan ucapan yang lebih buruk dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dibagi dua. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pembagian dari mana? Ya. Yang benar bahwa Asy'ariyah bukan ahlu sunnah, Maturidiyah bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, Ridwanullah alaihi jami'ah. Yang tidak pernah menolak satu sifat pun pada diri Allah. Menetapkan persis seperti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Meniadakan persis seperti yang Rasul dan para sahabat tiadakan. Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita semua harusnya harus mengatakan, tidak boleh mengatakan Allah ada di mana-mana. Wajib bagi kita mengatakan seperti ucapan Rasul dan para sahabat bahwa Allah bersemayam di Arsy. Ya. Cukup. Dan jangan dilarikan ke mana-mana. Kalau Allah bersemayam di Arsy, berarti Allah butuh tempat. Katanya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh apapun. Ghaniyyun 'anil 'alamin. Tidak butuh dengan apa yang namanya Allah. Ini dilarikan ke mana-mana. Jangan. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bersemayam di Arsy. Bersemayam di Arsy. Di mana Allah berada? Ya tentu di Arsy. Dan ini akidah yang sangat besar. Akidah yang luar biasa. Maka tidak boleh kita sepelekan hal ini. Dengan mengatakan yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting menyembah Allah. Mau di mana Allah berada, enggak usah dibahas. Ini keliru. Bagaimana kita mengecilkan apa yang difirmankan oleh Allah. Allah berfirman. Rahman wa rahim. Diulang-ulang dalam 7 ayat. Diulang-ulang dalam puluhan hadis. Lalu kita katakan enggak usah dibahas. Kupele. Remeh, enggak penting. Surati Allah telah berbicara sesuatu yang tidak penting tentang dirinya. Ini kan penghinaan terhadap ayat. Pembinaan terhadap hari. Wajib kita mengatakan persis seperti apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Tanpa ditakwil, tanpa ditakyif, tanpa ditasbih, tanpa ditakwi. Wa amma ta'wiluha bi anna al-murada ar-ridha. Bisani'i hima. Adapun ta'wil kalimat bahwa Allah ta'jub di hadis itu ditakwil bahwa Allah ridha dengan perbuatan mereka berdua, Allah ridha dengan perbuatan suami istri tersebut, wa huwa mardud, ini tertolak. Ini tertolak. Karena Allah ridha, banyak riwayat yang mengatakan Allah ridha, radhiyallahu anhu, Allah ridha. Ada ridha ya ridha. Tertawa ya tertawa, takjub ya takjub. Kalimatnya berbeda. Maka wajib bagi kita membedakan. Bagaimana Allah dan Rasul membedakan. Ya. لأنه مبني على الظن والتأمين إذ المعنى المؤول له ظني فتح. Karena ini dzan. Takwil itu kan dzan. Kecuali kalau yang mentakwil itu Nabi, bukan dzan, bukan prasangka. Karena Nabi berbicara berdasarkan ilmu. Yang keluar dari lisan Nabi adalah ilmu hak. Ya. Itu kalau keluar dari lisan Nabi, setidaknya ucapan para sahabat, karena tidak mungkin para sahabat mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Para sahabat adalah manusia-manusia yang paling takut kepada Allah. Tidak berani mengucapkan tentang diri Allah apa yang tidak mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang sahabat berbicara, maka itu pasti dari Nabi. Bagaimana ucapan Aisyah yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam belum pernah melihat Allah. Tentu Aisyah mengatakan seperti ini tidak salah-salah. Ya, pasti dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka diterima. Ya, diterima. Karena yang berbicara adalah sahabat. Manusia-manusia yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun takwilan si A, si B, si C, apalagi tokoh-tokoh hari ini, apalagi dia orang yang terkena syubhat Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij, ini semua adalah dzan, prasangka. Takwil kan prasangka. Menakwil, menurut saya maksudnya ada, maksudnya ini. وأكثر المتأولين خلقوا بين الصفات ومقتضاها فأول الصفات بمقتضاها وعكر الصفات. Adapun kebanyakan orang-orang yang mentakwil, maka dia bercampur antara menetapkan sifat itu dengan meniadakannya. Yang pada akhirnya ketika dia mentakwil, akhirnya dia meniadakan sifat itu. Yeah. Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak seperti Mu'tazilah. Dia terima. Oh, Allah punya wajah, Allah punya tangan, tapi maksudnya ada. Intinya takdir juga. Yeah. Adapun Mu'tazilah terang-terangan atau Jahmiyah terang-terangan, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Asy'ariyah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, tapi maksudnya, nah, intinya takdir juga, meniadakan. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam.